بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النفقة على العيال. وهذه ترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل النفقة على العيال، وأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها عظيم الثواب، كما سيأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة تحت هذه الترجمة. والنفقة على العيال أمر واجب، وتكون بحسب حال الإنسان من سعة أو قلة ذات يد، فإن كان ذا سعة أنفق من سعته، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأورد رحمه الله تعالى أولا بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بهذه الترجمة، ثم أتبع ذلك بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في تراجم هذا أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له هو الأب. وفي الآية أن على الأب الرزق الذي هو الطعام والشراب والغذاء والكسوة التي هي اللباس بالمعروف، والمعروف أيضا بحسب حال المنفق فيما إذا كان ذا سعة أو كان ذا قلة يد، كما يدل على ذلكم الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنفقة واجبة، ولكنها تختلف بحسب حال الإنسان، فإن كان ذا سعة من المال أنفق من ما آتاه الله من سعة، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالإخلاف على المنفق على عياله، ومن تكفل الله به فإنه لا يضيع، بل يأتيه العوض ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله ورزقه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث توضح هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab an-nafaqah 'alal 'iyal. Maksudnya adalah bab memberi nafkah kepada keluarga. Ya, bab memberi nafkah kepada keluarga. Dan maksud dari Al-Imam An-Nawawi ketika beliau membuat bab ini adalah untuk menerangkan ya kepada kita tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, dan menjelaskan kepada kita semua bahwasanya memberi nafkah kepada keluarga ini adalah termasuk amal soleh. Ya, termasuk amal soleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan kita baca di dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang namanya nafkah atau nafkah kepada keluarga ini adalah perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib. Dan kewajiban ini sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga ini sesuai dengan kemampuan seseorang. Apabila dia termasuk orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Sebaliknya apabila dia termasuk orang yang kekurangan, ya, tidak memiliki keluasan dalam masalah rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani dia kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Sebagaimana biasanya Al-Imam Nawawi membawakan beberapa ayat dan juga kemudian beberapa hadis tentang masalah nafkah atau memberi nafkah kepada keluarga. Beliau membawakan ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kewajiban seorang ayah untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada para istri mereka dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf. Maksud dari kalimat al-mauludu lahu adalah seorang ayah. Jadi ayat ini isinya adalah bahwasanya seorang ayah, ya, ini berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada keluarganya. Dan rezeki di sini maksudnya adalah makanan, minuman, ya. Kemudian juga berkewajiban untuk memberikan kiswah, ya, dan maksud dengan kiswah di sini adalah pakaian. Kemudian Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, sebagaimana tertera di dalam ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'ati min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang artinya, dan hendaklah orang yang memiliki keluasan memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian beliau menutup ayat-ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Yang artinya, dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang memberi nafkah kepada keluarganya dan juga yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan barang siapa yang sudah Allah jamin, ya, bahwasanya Allah akan menggantikan apa yang dia nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Ya, memberkahi hartanya, ya, memberkahi apa yang dia miliki. Thumma awrada rahimahullahu taala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu, huwa awwalu al-ahadith allati saqaha fi hadha al-bab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah, ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وأورد أيضا عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجداد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنهما فيهما فضل النفقة وأن مجالات النفقة واسع، فمنها نفقة في سبيل الله، ومنها في عتق الرقاب، ومنها في البذل للمساكين والفقراء، فهي باب واسع. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول وكذلك حديث ثوبان أن أفضل النفقة دينار ينفقه الرجل على عياله وعلى أهل بيته، وهذا فيه أن النفقة على الأهل والنفقة على الأولاد هو أفضل النفقة. ولهذا ينبغي على الأب أن يتنبه لهذا الأمر أيها الإخوة المستمعون، عندما تشتري متاع أولادك أو طعام أولادك أو الشراب الذي يحتاجون إليه ويحتاج إليه أهل بيتك، عندما تستأجر لهم بيتا يسكنون فيه، عندما تستأجر لهم سيارة ينتقلون فيها من مكان إلى آخر، عندما تشتري لهم الملابس التي يحتاجون إليها، كل ذلك يعد نفقة احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، بل هي أفضل النفقة، بل هي أفضل النفقة، وهي واجبة، واجبة وجب الله عليك أن تنفق على أولادك، والثواب على الواجب أعظم من الثواب على المستحب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحتسب ما يخرجه من مال أو شراء لحاجات أهله وولده من لباس أو طعام أو غير ذلك، يحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى، وليتذكر كما تدل لذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أفضل النفقة وأفضل دينار يخرجه في سبيل الله وابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, satu dinar yang engkau nafkahkan atau engkau belanjakan di dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang engkau sedekahkan bagi orang miskin, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling banyak pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian di dalam hadis hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman Thauban ibnu Bujdat, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dinar yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dia belanjakan untuk keluarganya, kemudian dinar yang dia belanjakan untuk kepentingan kendaraannya di jalan Allah, kemudian dinar yang dia belanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kedua hadis ini ada keutamaan memberikan nafkah. Dan yang dimaksud nafkah di sini adalah luas maknanya, bisa berupa nafkah di dalam memerdekakan seorang budak, atau memberikan nafkah membelanjakan hartanya untuk orang miskin, atau memberikan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam kedua hadis ini bahwasanya nafkah yang paling afdal adalah nafkah yang kita keluarkan, yang kita belanjakan untuk keluarga kita, ya. Dan ini hendaknya seorang ayah, ya, seorang kepala keluarga memperhatikan perkara ini dan menyadari bahwasanya ketika dia membeli makanan untuk keluarganya, dia membeli minuman untuk keluarganya, atau dia mengontrak rumah supaya keluarganya ini bisa berteduh di rumah tersebut, atau ketika dia menyewa sebuah kendaraan, ya, untuk transportasi mereka, atau ketika dia memberikan pakaian untuk keluarganya, maka hendaklah dia sadar dan menyadari bahwasanya ini adalah afdhalun nafaqah. Bahwasanya ini adalah nafkah yang paling afdhal. Dan hendaknya dia menyadari bahwasanya ini adalah kewajiban dia. Dan pahala sesuatu yang wajib ini lebih besar daripada pahala sesuatu yang mustahab. Ya, pahala dari amalan yang wajib ini lebih besar daripada pahala sesuatu yang mustahab. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang ayah atau seorang yang memberikan nafkah kepada tanggungannya, hendaklah dia ihtisab, ya, hendaklah dia senantiasa ketika dia mengeluarkan harta untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, hendaknya dia senantiasa memohon ya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia ingat sebagaimana di dalam hadis-hadis ini bahwasanya apa yang dia lakukan ini adalah afdhalun nafaqah. Ini adalah nafkah yang paling afdhal. Thumma awrad rahimahullah haditha Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alayhim walastu bi tarikatihim hakadha wa hakadha إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لها أجر في نفقتها على بنيها وأنها لن تتركهم هكذا وهكذا أي يتفرقون في طلب القوت والبحث عن الطعام يمينا وشمالا، لكن هل تؤجر على هذا الذي تنفقه عليهم؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن لها أجر بذلك. وهنا أنبه الأخوات المسلمات العاملات في البيوت في خدمة الأولاد وخدمة البيت وخدمة الزوج، عناية بالطعام وعناية بترتيب البيت وعناية بتهيئة اللباس وعناية بمصالح البيت، هي على ثغرة عظيمة وفي باب كبير من أبواب الأجر والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن كل هذه الأعمال التي تقدمها إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل كانت لها أجرا وثوابا، وهي من أعظم النفقة وهي من أعظم النفقة. فعلى المرأة المسلمة التي أكرمها الله ببيت وزوج وأولاد وأن تعمل على القيام بمسؤوليتها وأن تحسن إلى من عندها من زوج وأولاد وتقدم ما تقدم لهم سخية بها نفسها وتحتسب ذلك أجرا عند الله عز وجل، فإن لها بكل ذلك أجر من طعام أو غسل لثياب أو تهيئة لبيت أو تنظيف لمكان أو غير ذلك، هذا كله داخل في موازين حسناتها. فعليها أن تحسن عملها وأن تحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله جل في علاه. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata atau beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku memiliki mendapatkan pahala dari apa yang aku nafkahkan kepada anak-anak Abi Salamah, sedangkan aku tidak membiarkan mereka untuk bekerja kesana kemari dan mereka adalah anak-anakku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bagimu atau engkau mendapatkan pahala dari apa yang engkau nafkahkan untuk mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan untuk anak-anak suaminya? Ya, beliau bercerita bahwasanya beliau tidak membiarkan anak-anak tersebut bekerja ke sana kemari dan mereka adalah anak-anak beliau sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atau mengabarkan kepada beliau, iya, engkau mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan untuk mereka. Dan di sini saya memberikan peringatan kepada saudari-saudari kami, ya, para akhwat, ya, dan juga para ibu-ibu sekalian yang telah Allah SWT muliakan mereka dengan suami, dia dengan rumah, dengan anak-anak, ya. Bahwasanya ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, yang seperti misalnya mencuci pakaian atau menyiapkan makanan, ya, atau membersihkan rumah, mengatur rumah, maka ketahuilah bahwasanya dia berada di dalam amal soleh yang besar pahalanya. Apabila dia ihtisab, apabila dia ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, dia mengharapkan pahala ikhlas karena Allah SWT. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslimah berusaha untuk melakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan ini tadi sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin dan ihtisab yang mengharap pahala dari Allah SWT. Karena tidaklah dia melakukan satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya, ketika dia mencuci pakaian anak atau dan suami, ketika dia menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarganya, ya, ketika dia membersihkan sebuah tempat, ya, di dalam rumahnya, maka ketahuilah bahwasanya setiap dari apa yang dia lakukan ini ada pahalanya dari Allah SWT, ya, dengan syarat hendaknya dia ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini ikhlas dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمه المصنف رحمه الله في اول كتاب في باب النية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه. وهذا نظير ما سبق وفيه التأكيد على الاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. أما إذا أنفق الإنسان ولم يبتغي بنفقته وجه الله لا يجر عليها لأنه لا يثاب إلا على ما كان لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي لله ولابتغاء وجهه هو الذي يدخل في صالح العمل، لأن من شرط صالح العمل أن يبتغى به وجه الله عز وجل وأن يقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي بعده حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه. ومعنى يحتسبها أي عند الله، لأنه قدمها متقربا به إليه فيحتسبها عند الله أجرا وثوابا، لأنه قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وهذا أصل عظيم وأساس متين في هذا الباب، ينبغي أن نتنبه له جميعا في ما ننفق ونقدم ونبذل، فإن هذا من صالح العمل ومن عظيم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Di dalam hadis beliau yang panjang yang telah kami bawakan di dalam awal kitab ini, yaitu di dalam bab an-niyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya dan tidaklah engkau memberikan nafkah yang di situ engkau mengharapkan wajah Allah SWT kecuali engkau mendapatkan pahalanya sampai apa yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini semisal dengan hadis sebelumnya dan di dalamnya ada ta'kid, ya, menguatkan apa yang sudah kita sebutkan, perlunya kita ihtisab, ya, perlunya kita mengharap pahala dari Allah SWT ketika kita memberikan nafkah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak diniatkan di situ untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi yang mendapatkan pahala adalah amalan yang di situ seseorang mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya adalah untuk bertaqarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan dengan hadis selanjutnya, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya di mana dia ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah dengan nafkah tersebut, fahiya lahu shadaqah, maka nafkah tersebut baginya adalah sebuah sedekah. Dia mendapatkan pahala sedekah. Ya, apabila seseorang suami ya memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia ikhlas mengharapkan pahala di dalam memberi nafkah tersebut, maka nafkah tersebut adalah baginya di sisi Allah adalah sebuah sedekah. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita ihtisab, sekali lagi ya kita semua. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya ihtisab, yaitu memberikan atau meniatkan yang mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT ketika kita memberikan nafkah dan ketika kita memberikan infak kepada keluarga kita semuanya. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومعنى من يقوت أي من ينفق عليهم. ويقول المصنف: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا الحديث فيه جانب آخر في هذا الباب، وهو جانب التهديد، وما سبق هو جانب الترغيب وبيان الثواب. وفي هذا الحديث أن النفقة واجبة، ولهذا أثم عليه الصلاة والسلام من ضيع من يقوت من تقديم النفقة الواجبة عليه نحوهم. فهذا جانب الترهيب والتخويف والتهديد، والذي سبق هو في جانب الترغيب بذكر الأجر والثواب على ذلك. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya cukup bagi seseorang yang berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Dan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan dengan maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang berdosa apabila dia menahan nafkah orang yang dia tanggung. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang memberikan nafkah kepada keluarga dari sisi lain. Hadis yang sebelumnya menunjukkan keutamaan tentang memberi nafkah dari sisi targhib, yaitu memberikan dorongan kepada kita pahala orang yang memberikan nafkah. Nah, hadis yang kita baca sekarang ini adalah menunjukkan keutamaan memberi nafkah dari segi tarhib atau tahdid. Maksudnya adalah ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Dan maksud dari mayyakut di sini adalah orang yang dia nafkahi. Ya, orang yang dia nafkahi. Jadi hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang dosa orang yang menyia-nyiakan orang yang dia tanggung, orang yang dia nafkahi. Dan bahwasanya perbuatan ini, yaitu menahan nafkah dari orang yang dia tanggung, adalah sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا فيه أنه في كل يوم ينزل ملكان بهذا النداء، نداء للمنفق ونداء للممسك. نداء للمنفق أن يخلفه الله أن يعوضه عما أنفق، ونداء للممسك أن يتلف الله أن يهلك ما عنده. ولئن كان الناس لا يرون هذين الملكين ولا يسمعون لهما صوتا إلا أن هذا حق صدق أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن كنا لا نراهما ولا نسمع لهما صوتا إلا أننا من نزولهما وقولهما على يقين، لأن ذلكم خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث فضل الإنفاق، وأن الملكان يدعوان له بأن يخلفه الله أن يعوضه خيرا، وفيه أيضا خطورة الإمساك والبخل والشح، وأن الملكان يدعوان عليه بأن يتلف الله سبحانه وتعالى ما عنده جزاء لحبسه ومنعه عن مستحقيه. ويدخل في عموم هذا الحديث النفقة على الأولاد أو الإمساك والشح على الأولاد، فمن أنفق على أولاده نالته هذه الدعوة، ومن كان شحيحا بخيلا أيضا نالته الدعوة الأخرى في الحديث. Yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah para hamba memasuki waktu pagi kecuali akan turun dua malaikat, kemudian berkata salah satu dari keduanya atau berdoa salah satu dari keduanya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah atau orang yang berinfak. Kemudian yang lain berkata dan berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang yang menahan, yaitu menahan dari nafkah atau menahan dari berinfak. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, tiap hari ini ada dua malaikat yang turun dan berdoa dengan dua doa ini. Doa yang pertama adalah bagi orang yang memberi nafkah atau memberikan infak, dengan semoga Allah SWT mengganti apa yang dia nafkahkan. Ya Allah, berikanlah orang yang memberi nafkah atau memberikan infak ganti. Kemudian doa yang kedua adalah bagi orang yang menahan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan dari nafkah, yang menahan diri dari berbuat infak atau menginfakkan hartanya, talafan, yaitu kebinasaan, kehancuran. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, meskipun kita tidak melihat turunnya malaikat atau dua malaikat tersebut, akan tapi kita berkewajiban untuk membenarkan dan meyakini bahwasanya adalah sebuah kebenaran yang harus dibenarkan, karena yang mengabarkan ini adalah As-Shadiqul Masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hendaknya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ini terjadi, yaitu turunnya dua malaikat dengan doa ini. Karena sekali lagi, ini adalah kabar dari Rasulullah SAW yang Allah SWT mengabarkan bahwasanya beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa. Ya, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kemudian hadis ini bisa kita petik beberapa faedah. Di antaranya adalah keutamaan berinfak. Dan bahwasanya malaikat akan berdoa dengan kebaikan bagi orang yang berinfak dan menafkahkan hartanya. Ya, berdoa dengan akan diganti apa yang dia nafkahkan. Kemudian yang kedua adalah bahaya bakhil. Bahaya bakhil dan juga menahan dari infak kepada orang yang berkewajiban kita untuk memberi nafkah kepadanya. Dan bahasanya malaikat akan mendoakan kejelekan baginya. Ya, bahasanya dia akan didoakan supaya hancur apa yang dia miliki. Ya, supaya binasa apa yang dia miliki sebagai balasan dari perbuatan dia. Dan masuk di dalam di dalam nafkah di sini atau memberikan infak di sini adalah infak bagi anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada aulad, kepada anak-anak kita, maka masuk di dalam doa malaikat ini tadi. Dan seandainya kita menahan diri dari menafkahi mereka, maka kita akan masuk di dalam doa ini juga. Kemudian khatama al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadhihi at-tarjamah bab an-nafaqah 'al-'iyal بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقوله في الحديث اليد العليا أي المنفقة الباذلة المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة المتلقية للمساعدة والصدقة. وقوله في الحديث وابدأ بمن تعول هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي ابدأ بنفقتك وبذلك على من تعول من أهل وولد، وهي نفقة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غير محتاج إليها، أي بعد أن يستغني بقدر الكفاية لأهله وعياله. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، من يطلب لنفسه العفة والكف عن الحرام والكف عن المشتبه وتجنب ذلك يعفه الله سبحانه وتعالى ويغنيه جل وعلا من فضله، بخلاف حال بعض الناس لا يبالي يتعامل بالربا أو يتعامل بالغش أو يتعامل بالكذب أو يتعامل ويقول أنا أريد أن أحصل الرزق لي ولأولادي، فهذا جنى على نفسه وجنى على أهله وولده. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، يقنع بما قسم الله له سبحانه وتعالى من رزق فالله جل وعلا يغنيه من فضله. وبهذا تنتهي هذه الترجمة باب النفقة على العيال. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan kaya. Dan berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Yang dimaksud dengan al-yadul ulya, tangan di atas, adalah orang yang memberi, orang yang memberikan infak. Kemudian yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah orang yang menerima. Dan syahid di dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, wabda biman ta'un, mulailah dengan orang yang engkau tanggung, yang menjadi kewajibanmu. Ya, di antaranya adalah keluarga dan juga anak-anak. Jadi karena ini adalah nafkah yang wajib bagi seorang kepala rumah tangga, maka kita mulai dengan mereka. Kemudian sabda beliau SAW, sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dalam keadaan kaya, maksudnya ketika seseorang sudah tidak butuh ya dengan harta itu, ya setelah dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada orang yang dia tanggung, kemudian dia memberikan atau mengeluarkan sedekah. Ya dalam keadaan dia sudah tidak membutuhkan ya harta itu lagi, maka ini adalah khairus sedekah. Ini adalah sebaik-baik sedekah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Ya, berusaha menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang mustabih, ya, perbuatan yang penuh dengan syubhat. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Jadi barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, ya, berupa rezeki, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan baginya. Ini beda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ketika dia bermuamalah dengan riba, ya, dengan ketika dia mencari rezeki dengan riba, dengan berdusta, menipu, ya. Kemudian dia mengatakan bahasanya, aku melakukan ini semua supaya aku mendapatkan rezeki yang lebih untuk diriku dan juga untuk anak-anakku. Maka ini sebenarnya adalah sebuah perbuatan yang jahat, ya, termasuk jinayah, ya, termasuk perbuatan yang jahat kepada dirinya sendiri dan juga kepada anak-anaknya. Jadi hendaknya seorang kepala rumah tangga mencamkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan baginya. Mencukupkan diri dengan halal atau dengan sesuatu yang halal yang diberikan oleh Allah. Dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu kita semua dan memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim di sore hari ini. Dan tersisa waktu 4 menit untuk kami ajukan satu pertanyaan, ya Ustaz, dari Pak Adi di Cikarang yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Bagi seorang anak laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai penghasilan yang kurang, manakah yang lebih dahulu? Apakah menafkahi istri dan anak-anaknya ataukah menafkahi orang tuanya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan ya Syekh. Alaihi an yunfiq ala ahlihi wa auladihi wa kadhalika ala walidayhi in kana muhtajain biqadr istita'atihi, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Pertanyaan yang pertama adalah dari seorang bapak atau seorang kepala rumah tangga yang bertanya, apabila seseorang menikah dan memiliki penghasilan yang kurang, ya, mana yang dia dahulukan, apakah memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya atau kepada bapak ibunya? Maka di sini Syekhuna Hafizahullah Ta'ala memberikan jawaban bahasanya kewajiban dia untuk memberikan nafkah terlebih dahulu kepada istri dan juga anak-anaknya. Ya. Kemudian dia memberikan kepada bapak dan juga ibunya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةِ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهِ لَا يُكَلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا. Hendaknya orang yang memiliki keluasan memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah SWT tidak memberikan atau membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jazakallahu Syekh. Satu pertanyaan yang terakhir kami sampaikan masih dari pesan singkat. Ya Syekh, bagaimanakah apabila istri memiliki penghasilan dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga? Apakah suami masih ada kewajiban bagi menafkahi keluarganya? Dan bagaimanakah dengan penghasilan atau harta yang dihasilkan oleh istri tersebut? Apakah juga boleh bagi istri tersebut untuk menggunakannya secara sendiri tanpa adanya izin dari suaminya? Nasihatnya, jazakallahu khairan ya Syekh. فيما تعلق بسؤاله الأول, هذا بحسب ما يصطلحان عليه, لأن الأصل في المرأة أن تكون في البيت وأعماله, فإذا أذن لها بالعمل فيكون ذلك بحسب ما يصطلحان عليه. وأما المال فهو مالها, ولا ينفق شيئا من مالها إلا بإذنها. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apabila seorang istri memiliki penghasilan yang cukup, apakah seorang suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya? Kemudian yang kedua, apakah harta yang dihasilkan oleh istri, bolehkah seorang suami menggunakan harta tersebut tanpa izin istrinya? Jawaban dari Syekh Hafizullah Ta'ala, yang pertama, ini atau pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, karena pada asalnya yang namanya wanita ini berada di rumah. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak suami dan juga istri. Ya, karena yang pada asalnya seorang istri adalah berada di rumah dan tidak bekerja. Adapun yang kedua, apakah seorang suami ketika dia mau menggunakan harta istri harus minta izin atau tidak, maka harta tersebut adalah harta istri. Ya, harta tersebut adalah harta istrinya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakannya kecuali dengan izinnya. Nah, jazakallahu khairan Syekh. Natlubu minkum al-ikhtitam fi hadhihi al-muhadhah. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يشرح صدورنا للخير، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk semua kebaikan, dan menambah kita ilmu yang bermanfaat, dan juga membuka hati kita untuk menerima semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.